Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala syarih Al-amru tsani mimma taqtadihi sighatun nahyi fasadul manhi anhu fala tabra'u dhimmatu fala tabra'u tabra'u dhimmatu atau ya fala tabra'u dhimmata fala tabra'u dhimmata adh-dhimmata wala yasqutu at-talabu in kana ibadatan wala yatarattabul atharu al-maqsudu min al-aqdi 'ala al-aqdi idza kana mu'amilatan kama taqaddama fil kalami 'ala al-batili wal qawli wal qawlu bil fasadi huwa qawlul a'immatil arba'ati wa ghairihim li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man 'amila 'amilan laysa man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun wa wajhu ad-dalalati minhu anna ma naha 'anhu syar'u anna ma naha 'anhu syar'u fa laysa 'alaihi amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yakunu mardudan wa ma kana mardudan 'ala fa'ilihi fa ka'annahu lam yujad li annahu fasid fa syari'unaha 'anis salati bila taharatin wa li ghairil qiblati wa biduni sitril aurati wa naha 'an bai'il gharar wa 'an bai'i ma la yamlik fa in waqa'a syai'un min dhalika hukima bifasadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-amru tsani, perkara kedua dari permasalahan anhi. Perkara kedua konsekuensi larangan, ya. Konsekuensi larangan. Yang pertama kan konsekuensi larangan yang pertama adalah tahrimul manhiyanhu, yaitu pengharaman terhadap hal yang dilarang. Konsekuensi kedua, ya, mimma taqtadhihi sighatul nahi. Konsekuensi kedua adalah fasadul manhiyanhu, rusaknya hal yang terlarang itu. Hatta walaupun dilakukan, tapi karena dia terlarang, maka perbuatan tersebut disebut fasad atau fasid, rusak. Rusak, konsekuensi rusak apa? Fala tabra'u dhimmata wala yuskitu talaba in kana ibadatan. Konsekuensi rusak ini tergantung di sini, apakah amalan tersebut ibadah atau amalan tersebut muamalah. Ya, beda ya. Ada amalan perbuatan itu bersifat ibadah, dan ada amalan perbuatan bersifat muamalah. Beda loh ibadah dengan muamalah ya. Kalau ibadah kayak sholat, zakat, sedekah dan seterusnya. Kalau muamalah itu ya seperti jual beli. Ibadah kan ada syarat ya, yaitu syarat sah ibadah, ikhlas, itiba', ya. Kalau ibadah enggak ikhlas, rusak ibadah tersebut. Kan dilarang kita untuk tidak ikhlas dalam ibadah, gitu kan? Kalau ibadah tidak itiba', dalam artian berbuat bid'ah dalam ibadah, maka mardud, ditolak ibadahnya. Tapi dalam muamalah kalau enggak ikhlas, kira gimana? Antum jualan handphone, tapi antum enggak mencari wajah Allah dalam jualan ini. Boleh enggak? Boleh. Boleh, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya. Jualan bubur kemudian. pagi-pagi. Enggak harus dengan keikhlasan dan ittiba'us sunnah yang asal enggak melanggar sunnah aja udah cukup itu ya. Udah cukup. Nah, ini bedanya ibadah dengan muamalah. Makanya di sini dibedakan. Ya. Rusaknya ibadah itu beda dengan rusaknya muamalah. Ya. Rusaknya ibadah itu berarti masih ada kewajiban dan belum selesai itu perkara sehingga perlu dilakukan kembali. Maka kata penulis hafizahullah, fala tabra'u dhimmata. Rusaknya perbuatan ibadah yang terlarang itu, rusaknya perbuatan ibadah karena melakukan hal yang terlarang itu membuat zimmah, yaitu tanggungan dan kewajiban dia, tidak bebas. Tetap dia memiliki tanggungan, tidak membebaskan dia dari tanggungan gitulah. Jadi kalau misalnya seseorang sholat dengan sengaja tanpa menutup aurat, sholat dengan sengaja tanpa menutup aurat, kan rusak sholatnya. Rusak sholatnya karena tidak memenuhi kriteria syarat sah sholat, dan dia mengetahui itu. Ya, maka tidak gugur kewajiban sholatnya, melainkan setelah dia selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena dia pakai celana pendek doang, bukan lutut sampai paha kelihatan, maka ini tidak sah sholatnya, berarti belum gugur kewajibannya. Wala yusqitut talaba. Kerusakan ibadahnya dia ini tidak menggugurkan kewajiban, tidak menggugurkan permintaan dari Allah. In kana ibadatan, kalau itu merupakan ibadah. Contoh lain misal, ya. Ulama khilaf di antara ulama, bolehkah kita menunaikan zakat fitrah? Zakat fitr maksudnya, fitrah bahasa kita, ya. Zakat fitr boleh enggak dilakukan seminggu sebelum apa? Syawal, hari lebaran. Sunnah yang paling terbaiknya adalah sebelum sholat Id, ya. Kalau setelah sholat Id terhitungnya sedekah. Ya kan? Nah, sekarang dia menunaikan zakat fitr itu di tengah-tengah Ramadan, tanggal 15 Ramadan. Taib. Ulama berselisih pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak boleh. Tidak boleh kenapa? Pertama, karena yang dicontohkan Nabi dan para sahabat tidak ada yang semisal itu. Kedua, dikhawatirkan itu masuk ke dalam kebid'ahan, takutnya misalnya. Tapi misalnya kita ambil pendapat yang tidak membolehkan. Terlarang bukan dengan nas begitu saja, tetapi dengan ijtihad. Ulama ini mengatakan tidak sah zakat fitr yang dioperasikan di pertengahan ini, apa, Ramadan. Taib. Rusak enggak bagi ulama ini? Rusak enggak itu? Rusak. Berarti belum beres tanggungannya kan? Belum beres. Masih diminta enggak untuk melakukan ini? Diminta. Maka dilakukan lagi di hari-hari mendekati Syawal. Kalau bisa sebelum hari sebelum sholat Id. Cuma memang tradisi kita karena kurang mengenal itu, biasanya jarang malah yang sebelum sholat Id, jarang ya yang ngasih sedekah, yang ngasih zakat ya. Biasanya yang ngasih zakat itu berapa hari sebelum hari Id itu. Begitu ya. Begitu juga dengan ulama yang mengatakan tidak sah atau tidak boleh mengeluarkan zakat fitr dengan nilai uang, nilai dengan qimah ya Pak, nilai. Maka bagi ulama ini ya tidak memandang ada khilaf dalam ini, pokoknya enggak boleh. Enggak boleh khalas. Berarti tidak sah zakat fitr pakai uang. Ya. Tetap wajib enggak dia melakukan? Tetap wajib. Hanya saja tetap wajibnya itu sampai kapan batasnya? Menjelang salat Id. Setelah sholat Id, dia masih ada kewajiban itu enggak? Enggak bisa. Walaupun terus gimana? Dia ini dong, dosa dong. Dosa. Lah terus gimana cara kafarah taubatnya? Khalas taubat aja. Begitu ya. Paham enggak sampai sini, Kon? Itu dalam masalah ibadah. Berarti masih ada, masih belum gugur tanggungannya, kewajibannya. Wa la yatarattabul atharul maqsudu minal 'aqdi. Bentar. Wa la yatarattabul atharul maqsuda mungkin alal 'aqdi minal 'aqdi alal 'aqdi idza kana mu'amalatan. Fasadul manhiya anhu, rusaknya perbuatan yang terlarang itu tidak mempertalikan atau berkonsekuensi athar yang maksud. Athar itu efek. Efek yang dimaksud. Ya. Dari akad terhadap akad jika itu merupakan muamalah. Muamalah seperti jual beli. Ya. Ya bisa juga masuk juga kita anggap ke muamalah ke beberapa poin ahwal syakhsiyah seperti pernikahan. Ya. Di antara nih ikhwas kalian, dalam hadis ada larangan engkau mengkhitbah. Apa mengkhitbah apa? Ya, melamar seseorang yang telah dilamar. Jangan engkau mengkhitbah ala khitbati akhika. Ya. Fulanah sudah dilamar, antum serobot. Ya, antum balap. Ada larangan dalam hadis, ada larangan dalam hadis, ya. Yang dilarang di sini apa? Lamarannya nih. Oke. Misal Syekh Sukron ini mau nikah lagi. Bisa diaminin? Amin, ya. Masyaallah. Di belakangnya ada Pak Kasman loh, ya. Pas banget lagi. Nah, mau nikah lagi. Terus kemudian Pak Irwan tahu Syekh Sukron ini ternyata membidik akhwat yang juga diincar oleh jumhur, ya. Maka Pak Irwan dengan kesiapannya dan kesigapannya tahu kemarin habis dilamar itu akhwat, langsung Pak Irwan datang ke rumah akhwat tersebut dan ya, jepret lah pokoknya dilamar, ya. Ini perbuatan terlarang, ikhwan. Berdosa. Tapi lamaran ini bisa sesuatu yang fasid enggak? Bisa sesuatu yang fasid. Rusak lamarannya. Tapi berlanjut kemudian ternyata perempuan itu lebih memihak kepada Syekh Irwan, Pak Irwan. Karena lebih jelas misal penghasilannya atau lebih lebar badannya misal atau hal-hal lain yang wallahu alam dia gimana. Ya. Terjadilah kemudian akad nikah. Oke? Terjadi akad nikah. Pertanyaannya di sini, akad nikahnya sah atau tidak? Sah nggak Pak Irwan? Sah, sah ya? Kenapa dibilang sah? Tidak terpenuhi apa? Syaratnya terpenuhi ya? Di antara syarat akad itu kan nggak harus lamarannya sah ya? Iya nggak? Ada gak orang tiba-tiba nikahin gitu tanpa ada lamaran? Mungkin gak? Mungkin, gak masalah. Maksudnya gak masalah di sini secara syar'i, ya. Maksudnya sah itu akad. Lamaran beda lagi ya. Apakah lamaran yang tidak sah melazimkan akad gak sah? Enggak. Karena lamaran itu bukan syarat sah nikah, ya. Betul gak? Iya. Nah, gitu ya. Tetapi kalau ternyata akad nikahnya batil, dengan misalnya ternyata di akad nikah tidak ada wali nikah. Nah ini, la nikaha illa biwali, bagi masa perempuan ya, perempuan yang dinikahi harus ada walinya. Bukan wali siluman, wali beneran, ya. Wali kontrakan misalnya, enggak, wali beneran. Ya, keluarga dia beneran gitu loh. Kalau emang enggak ada sama sekali bisa diwalikan oleh pihak KUA, tapi itu dengan yang tadi syarat tadi, ya itu nggak boleh, emang nggak ada sama sekali. Nah, ternyata perempuan ini menikah dan walinya itu wali dari pemerintahan, padahal ada orang tuanya, ya, ada orang tuanya, maksudnya ayahnya, maksudnya pamannya dari ayahnya ada, adiknya ada, anaknya mungkin ada kalau nikah janda ya. Kakeknya juga ada dari bapak. Baik. Kemudian nikahlah dia. Ya. Sekarang hadis Nabi, la nikah illa bi wali. Tiada nikah. Ini kan menafikan absahnya nikah, akad nikah tanpa wali. Tapi ternyata ini ada wali, ikhwan. Tapi wali siluman, ya. Wali-walian. Pertanyaannya, sah enggak nikah akad nikah ini? Ayo, sah atau enggak, ikhwan? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Ketika ini tidak sama, berarti rusak enggak? Rusak. Rusaknya akad ini melazimkan la yatarattab al-athar al-maqsud min al-'aqd. Ya. Efek yang diinginkan dari akad itu apa, ikhwan? Jima. Ya kan ya? Berarti boleh enggak ikhwan ini, laki ini menjimai perempuan yang dia nikahi tanpa wali yang sah? Tidak boleh. Karena akadnya tidak sah, akadnya rusak, akadnya batil, maka konsekuensinya juga tidak ada. Begitu ya. Begitu juga dengan jual beli. Ya, begitu juga terlebih dengan jual beli ya. Jual beli bisa saja akadnya itu batil. Maka tidak ada konsekuensinya. Melainkan harus diulang kalau dia mau mendapatkan efek yang dia inginkan dari akad tersebut. Kama taqaddama fil kalami 'alal batil. Wal qawlu bil fasadi huwa qawlul a'immatil arba'ati wa ghairihim. Pernyataan bahwasanya ini berkonsekuensi rusaknya hal yang terlarang itu adalah perkataan imam yang empat, imam mazhab yang empat. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamila amalan di sini amalan sifatnya dia nakirah fi siyaq al-khabar atau al-fisiyak asyarat, ya, bukan fisiyakin nafi. Ini menunjukkan amalan ini dia dalam syarat, dan ini menunjukkan keumumannya. Siapa yang mengamalkan suatu amalan apapun itu, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka dia mardud, tertolak. Nah, tapi di sini amalan memang dia umum, hanya saja yang maksudnya di sini amalan yang ada kaitannya dengan syariat, amalan yang ada kaitannya dengan syariat, yang ada aturannya dengan syariat. Kalau ternyata tidak sesuai dengan sunnah kami, maka mardud gitu. Sesuai dengan perintah kami, maka mardud. Adapun amalan-amalan duniawi yang memang tidak dikaitkan dengan syariat dan syariat pun tidak melarangnya sama sekali, maka tidak ada masalah. Seperti apa hukumnya berburu undur-undur? Ya. Ayo, apa hukumnya? Hah? Undur-undur, yang bulat-bulat di tanah itu, ya, biasa dekat-dekat bagian sepi dari rumah tuh. Ah, apa hukumnya berburu undur? Biasanya kan berubah kayak apa tuh, ya? Tapi apa hukumnya? Antum enggak bisa melarang, itu enggak ada sunnahnya di zaman Nabi. Memang enggak ada sunnahnya. Tapi apakah terlarang? Enggak masuk di sini. Kecuali kalau ternyata itu banyak menyita waktu gitu loh. Maka ini masuk ke dari lain gitu ya. Apa hukumnya memancing? Antum enggak bisa mengatakan itu haram. Ya enggak? Kenapa? Rasulullah dulu enggak pernah memancing, enggak bisa gitu juga. Berarti mubtadi' semua itu, tukang pancing itu. Paman Anda suka mancing, jangan-jangan ahli bidah dia gara-gara sering mancing. Enggak gitu, pendalilannya salah kalau gitu. Karena mancing ini bukan sesuatu yang baku yang diatur betul-betul dari awal sampai akhir dalam masalah Islam. Tapi ketika memancing itu ada kemungkaran di dalamnya, seperti praktek ya judi dalam balongnya misalnya, ada praktik judinya, atau ghoror yang besar, atau mungkin dia sambil ngerokok sambil ngopi, atau mungkin kan biasa gitu ya, sambil waktu sholat kemudian terundurkan atau bahkan lewat, atau ngobrol-ngobrol sama lainnya dan obrolannya tuh ya obrolan yang nggak benar misalnya, itu sesuatu yang terlarangnya sesuatu yang arid. Arid itu yaitu bukan dalam zat memancingnya, ya enggak, tetapi sesuatu yang bukan mancingnya, hal lainnya gitu loh. Ya, misalnya di tempat pemancingan ini disetel dangdut koplo tiap hari kalau misalnya kita mancing supaya ikannya gembira misalnya ya. Maka di sini yang terlarang bukan di zat memancingnya, tetapi pendangdutannya itu. Ya, kalau dibilang dalilnya adalah orang yang mancing itu adalah orang yang enggak bakal maju. Ya memang begitu, itu bukan dalil, ya gitu kan ya. Kalau maju kecebur. Tapi kalau misalnya kita katakan kalau kita punya hobi mancing, habis waktu kita, ya, tersia-siakan waktu kita. Ini kalimat memang ada benernya, tapi ini kalimat nisbi, relatif, karena bisa saja antum hobi mancing sambil dengar kajian. Bisa enggak? Bisa, taruh pancingannya, antum disimak kajian, antum catat faedah. Ya. Kira-kira dapat enggak tuh ikan? Allahu a'lam. Mungkin ikan yang didapat ikan thalibul ilm juga mungkin. Ya, berarti bukan zat memancingnya gitu loh. Bahkan memancing itu termasuk berburu juga. Kayak kita berburu apa? Ya, di hutan atau apa? Itu sesuatu yang memang dimubahkan dalam Islam selama tidak ada perbuatan lain yang membuatnya rusak atau haram. Oke. Terus kemudian wa wajhu dilalah minhu, dari hadis ini sisi pendalilannya adalah anna ma naha anhu syar'u falaysa alaihi amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam fayakunu marduda wa ma kana mardudan ala fa'ilihi fa ka'annahu lam yujad li annahu fasid. Bahwasanya apa yang dilarang oleh syariat ya, dan tidak ada perintah nabi atasnya, maka hal tersebut ditolak dalam Islam. Wa ma kana mardudan ala fa'ilihi fa ka'annahu lam yujad li annahu fasid, dan apa yang tertolak atas pelakunya itu berarti amalan tersebut seolah-olah tidak ada karena rusak gitu. Berarti rusaknya suatu perbuatan melazimkan ketiadaan teranggapnya perbuatan itu sendiri, tidak teranggapnya perbuatan itu sendiri. Fasyari'u naha 'anish shalati bila taharah. Syariat melarang solat tanpa bersuci, maksudnya dalam keadaan berhadas. Jika wali ghairi qiblah, solat tanpa mengacu kepada kiblat. Wa biduni sitril aurah, tanpa menutup aurat. Wa naha an bai'il gharar. Nah, ini tadi masalah ibadah. Solat enggak suci. Wajib diulang enggak, ikhwan? Wajib diulang. Kalau dia ingat ya. Bagaimana kalau misalnya dia udah jadi imam, ya, udah selesai jadi imam, solatnya ternyata tadi dia junub, tadi malam dia junub dan lupa mandi, Allahul Musta'an, ya, junubnya sebelum tidur, jima' sebelum tidur. Sebelum tidur enggak mandi, ditunda mandinya insyaallah pending nanti ya sebelum subuh. Ternyata bangun subuh pas azan, dia terburu-buru langsung wudu dan lupa kalau misalnya tadi malam junub. Atau dia masih junub, lupa dia. Dan wudu ini tidak menghilangkan hadas besar. Ya, maka dia pun berangkat ke masjid salat tahiyatul masjid dan qabliyah subuh. Sah atau tidak secara syar'i? Tidak sah. Kemudian qomat, orang qomat, habis itu dia jadi imam. Nah, dia jadi imam. Imamnya ini enggak sah salatnya sebenarnya. Makmum sah enggak, ikhwan? Sah. Tergantung, bentar dulu, tergantung. Bentar dulu. Ya harusnya sih sah, tapi lihat dulu bentar. Selesai salat, zikirkan menghadap ke makmum. Dengan PD-nya kayak biasanya kan, imam harus PD gitu kan. Pas dia ingat tadi malam dia junub, langsung mulai enggak PD dia. Merasa bersalah. Allahu musta'an. Gimana nih ya? Mana jemaahnya banyak lagi gitu kan ya? Di sini ketika Allah memberikan dia pengingatan, dia tuh tadi junub gitu loh, enggak sah sholatnya, maka yang wajib dia anggap pertama sholat tadi dia tidak sah. Dan ketika sholatnya tadi tidak sah dan dia tahu dia tidak sah sholatnya, maka dia harus mengiklankan akan ihwalnya dia ini, keadaannya dia ini. Iya, bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain ada pengumuman kajian, ternyata pengumuman orang junub. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain ada kajian baru gitu, apa-apa gitu. Ternyata alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah gini, dia membahasakannya apakah harus belak-belakan jujur, afwan saya junub tadi malam. Enggak kan ya? Bilang afwan saya tadi belum bersuci dari hadas, sehingga saya masih berhadas. Maka oleh karena itu kita harus menunaikan ulang sholat ini. Artinya ketika imam ini mengetahui dirinya tidak ya, diri tidak sah sholatnya, baru ngeh ketika dia wajib 6. Untuk memberitahu ya, makmumnya bahwa saya tadi tidak sah sholatnya, sehingga harus diulang sholat mereka semua. Enggak ada. Paham ikhwan ya? Adapun kalau misal di rumah baru imam sama istri bilang, "Mas, tadi malam kan junub, udah mandi belum?" "Oh iya, astagfirullahalazim." Nah, gitu kan. Maka di sini dia harus memberitahu ke orang yang dia mampu beritahunya gitu loh. Ya, misalnya dia ke sini terus ngomong sama semua jemaah sini yang masih tersisa, "Afwan, tadi subuh ana belum bersuci dari hadas. Antum ulang salatnya." Gitu. Begitu. Tapi yang enggak ketahuan ya udahlah. Adapun yang mereka enggak tahu dan enggak diberitahu, sah enggak sah? Sah. Adapun antum yang udah dikasih tahu sama imamnya mengakui afwan ana tadi malam junub dan seterusnya, maka wajib bagi antum untuk mengulang salat. Kenapa? Karena antum mengetahui tidak sahnya salat imam. Adapun yang tidak tahu tidak sahnya salat imam, maka sah salatnya. Begitu. Nah, ketika ternyata imam selesai salat, dia ingat, cuman gengsi. Ah, jangan ah, malu ah, ntar dibully lagi pas di kajian. Nah, gitu kan? Maka yang dosa imamnya ini. Tapi sholat makmum sah nggak? Sah. Karena ketidaktahuan mereka akan ihwal imam. Yang repot dan anak nggak bisa menjawab ketika imamnya baru teringat pas lagi sholat. Oh, itu bingung tuh. Batal sholatnya, otomatis batal sholatnya itu, dan langsung dia harus mencabut sholatnya dan digantikan posisinya oleh makmum. Tapi anda enggak tahu nanti gimana itu, apakah sah atau tidak ya, karena Allah alam dari awal kan takbiratul ihram sudah diawali dengan ketidaksahan, anda belum bisa jawab yang ini. Begitu ya. Taib, wa naha an bai'il gharar, melarang jual beli gharar, seperti jual beli kucing dalam karung ya, sesuatu yang majhulul ain, majhulul dzat, atau majhulul tsaman, itu kan mengandung gharar itu. Beli apa? Ada deh. Pokoknya lah adalah dalam kotak ini. Berapa harganya? 500.000. Emang apa sih? Kok kayaknya gede banget apa harganya? Ada lah, udahlah kamu enggak usah kepo lah, nah, gitu. Taib ana ridho. Hatta ridho di sini terjadi gharar di sini. Ya, ridho di awal pas dibuka ya apa coba, enggak tahu apa. Ini pas dibuka ternyata isinya undur-undur misalnya ya. 500.000, enggak ridho akhirnya dia. Nah, ini bai'ul gharar. Dilarang, berarti bai'ul gharar di sini gharar yang dimaksud yaitu gharar yang nisbatnya memang cukup lumayan besar, ya gitu. Adapun gharar yang sifatnya ada gharar tetapi kecil rasionya, maka ini tetap sah. Antum kalau misalnya beli gorengan misalnya, ya. Gorengan kan beda-beda, ada yang agak gede, ada yang agak kecil gitu ya. Gimana standarnya? Susah. Maka enggak ada masalah yang seperti ini, dimaklumi ya. Wa an bai'i ma la yamlik, ya, menjual yang kedua, menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Tapi kalau customer itu tidak tahu, maka sah untuk customer itu dan dosa untuk penjual. Ini yang banyak terjadi sekarang di penjual belian online, jual beli online, ini dua nih. Bai' ma la yamlik, ini yang masyhur di sistem dropship yang batil. Seperti apa sistem dropship atau nama lain kadang-kadang disebut reselling ya, yang batil, menjual sesuatu yang bukan miliknya, imma dengan cara tanpa izin, kemudian di foto-foto penjual, foto-foto barang jual itu, barang jualan itu di download, diupload ke situsnya atau ke akunnya di itu, ya, kemudian menyeolahkan itu barang milik dia gitu loh. Itu ada yang seperti itu. Atau yang banyak terjadi sekarang, udah minta izin tetapi caranya, mekanismenya tidak benar. Kayak misalnya begini, ya, antum sebagaimana antum tahu, anda menjual pakaian busana muslim misalnya, ya. Kemudian Pak Irwan pengen menjualkan ke masyarakat, ke teman-teman kantornya dan seterusnya. Akhirnya dipromokan, diiklankan di grup WhatsApp kantor. Ya, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Nah, anda bilang ke Pak Irwan, ini buat demi kepercayaan antar kita berdua ya. Customer transfer ke sampean. Barang dari saya, misalnya saya jual baju muslim ini harganya 300, nanti 200.000. Sampean fadol jual terserah sampean. Ya, maka beliau kemudian menetapkan harga 250.000 di grup tersebut, di grup kantornya. Ada orang teman kantornya minat beli baju ini satu piece ya. Maka kemudian ditransferlah ke beliau ongkir dan harga versi beliau 250.000 ya, ke rekening beliau. Anda bilang ke Pak Irwan, Anda enggak bakal ngirim barang ini sebelum antum transfer ke Anda. Faham enggak? Anda enggak bakal ngirim barang ini sebelum antum transfer 200.000 ke Anda, gitu kan ya? Gitu kan? Maka ditransferlah oleh Pak Irwan ke Anda 200.000, baru sip Anda kirim ke customer yang dituju, teman kantornya. Ini termasuk praktik bayu' ma la yamlik, menjual yang bukan miliknya. Kenapa begitu? Karena ketika beliau menjajakan sesuatu, produk Anda itu, ini misinya beliau bukan misi menjadi agen atau perwakilan, bukan naib, bukan perwakilan. Tapi misi beliau adalah menjualkan sesuatu yang nanti ketika dipesan saya akan bayar ke pemilik aslinya. Paham gak ikhwan? Paham gak? Contoh lain misalnya, Anda punya warteg. Warteg isi makanan bagus-bagus lah pokoknya. Antum foto Pak Irwan, nggak apa-apa kan anak jadikan korban terus ini ya, difoto dari sayur kreceknya ininya dan seterusnya, difoto kemudian ditampilkan ke keluarga di rumah, mau nggak nih, bagus nih lauk pauk nih ya, dijualkan ini kan, berarti menjual barang ini kan, menjual produk ini yaitu makanan anak. Maka kemudian keluarganya akan beli, ini beli krecek, nasi, ini semua disebutin. Antum sudah nambahin harga, naikin harga. Nah, kemudian pesan ke Anda, tolong kirimin dong Ustaz ke rumah Anda ini, ya kan? Sesuai dengan pesanan dari keluarga antum. Kemudian Anda bilang ke Pak Irwan, antum bayar dulu ke Anda, baru bisa Anda kirim. Berarti di sini tadi ngapain antum jajakan ke orang-orang? Menjajakan produk siapa? Produk Anda kan? Menjajakan produk yang nanti antum pun akan membayarnya dulu ke Anda sebelum Anda kirim. Berarti antum beli dulu ke Anda sebelum Anda kirim. Berarti antum sebelumnya menjualkan sesuatu yang belum antum beli. Dan ketika ada yang mesen, barulah antum beli. Baru kemudian dikirim. Ini menjualkan sesuatu yang bukan miliknya. Makanya praktik seperti ini, perdagangannya batil. Begitu. Dan ini banyak terjadi sebenarnya di online shop, dropshipper itu. Makanya kalau Anda mendropship orang-orang ya, bukan mendropship, para dropshipper Anda misalnya, mereka itu imma dengan mekanisme dari customer uangnya mengendap di mereka masing-masing, nanti tetap Anda kirim, nanti di akhir bulan Anda tarik duitnya, itu bisa. Nah, itu baru bagus itu. Atau rekeningnya pakai rekening Anda semua. Begitu. Jadi enggak terjadi dua kali pembayaran. Sehingga perdagangannya jadi batil, ya. Ini banyak terjadi. Makanya banyak orang pedagang, memang banyak sekarang dagang online, masya Allah. Tetapi enggak berkah. Di antara penyebabnya, enggak tahu hukum bai' ma la yamlik ini, ya, padahal tipis. Dengan alasan kalau misalnya uang customer itu ditahan di dropshipper, maka itu, wah, kalau kayak gitu nanti saya gimana mau percaya uang saya dibawa kabur nanti sama dropshipper ini, ya kan ya? Apalagi ya zaman sekarang, ya. Tapi kalau misalnya uangnya itu dari customer langsung ditransfer ke pemilik, yaitu owner barang, dropshipper kadang nggak percaya, ah nanti saya nggak dikasih lagi gaji saya, kan gitu. Makanya di sini untuk ada sistem dropship atau misalnya itu yang sehat adalah ketika satu sama lain saling percaya, gitu. Apalagi antar teman, ya. Itu paling enak itu. Ya, paling enak ownernya itu ustadz yang dikenal, supaya kalau ada apa-apa nanti tinggal dicari di mana kajiannya, datengin tuh ustadz. Nah, kan enak itu. Iya. Masya Allah, ikhwan, sekarang aja ya, jangankan apa ya, ikhwan pengajian aja ikhwan, ya. Anda merasakan sendiri, ada berapa ikhwan yang seperti itu. Ketika lagi melas, apalagi miskin-miskinnya melas-melas, masya Allah. Ustaz, anak jualin saat barang antum, anak kasih dia berapa, sekodi. Tafadol jualin. Abis itu enggak ada kabar. Anak ini terjadi nih, bukan di Tarik Luda, enggak jauh dari sinilah. Ya, adalah ikhwan dan insya Allah adalah antum mungkin kalau disebut gambarnya antum tahu orangnya. Tapi enggak usah tahu, ya. Ada pokoknya manusia, ya, hamba Allah, ya. Semoga Allah beri rahmat, ya, dan hidayah. Nah itu. Udah kita, udah antum tafadhol jualin. Ketika itu masya Allah nelangsanya gitu, menghiba sekali gitu. Tafadhol, ya. Ini antum jualkan, silakan nanti keuntungannya sekian-sekian. Dah. Nah, itu sampai sebulan gak ada kabar. Padahal janji nanti anak kabarin saat anak update dan seterusnya. Masya Allah. Sebulan gak ada kabar, dua bulan gak ada kabar. Anak WhatsApp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kemajuan dagangnya? Cuman centang biru dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Di centang biru dah gitu doang. Dah. Masya Allah. Enggak dijawab Anda. Ya. Udah gitu enggak hadir lagi di kajian Anda. Ya. Semenjak itu, semenjak jualin itu enggak hadir lagi kajian Anda. Jalan berikutnya mungkin berapa pekan kemudian Anda tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Gimana kemajuan dagangnya? Centang biru doang juga. Masya Allah. Ya. Ana tanya ke beberapa ikhwan, mana ini akhi ini fulan ini? Wah, ada sat, ada masih aktif di sini gitu kan. Tolong beritahu ke dia ana nyari. Wah, gitu kan. Jadi perbincangan. Ini ikhwan, maksud ana di sini ikhwan, ama ustaznya aja kayak gitu gitu loh. Jadi ana berpikir gimana kok ama bukan ustaz bisa lebih parah lagi kayaknya gitu kan ya. Ya begitu ikhwan, muamalah seperti ini ya. Kemudian akhirnya mungkin teman-temannya udah mulai neken dia, ada apa yuk, kamu antum ngapain, antum mau itu ustaz nanyain. Akhirnya beliau, afwan ustaz, insya Allah ustaz nanti anda bakal datang ke antum ustaz, anda bakal kami ustaz. Anda bilang, wallahi akhi anda gak apa-apa, antum ambil semua itu gak masalah buat anda. Cuman di sini tuh kejujuran yang paling dinilai itu kejujurannya aja, antum transparan aja. Kalau misalnya emang butuh bilang, kan gak enak ya. Kita kadang-kadang fadol antum mau habisin barang itu, kalau emang antum butuh antum ngomong, gak ada masalah ya. Kadang-kadang bagi kita ya, fadol lah kalau emang antum darurat, ngomong aja. Tapi kok kayak gini kan, jadinya saling suudzon kita gitu kan ya. Itu yang terjadi ya kan, dagang-dagang online dan orang bisa kabur-kaburan kalau bukan dagang fisik langsung. Taib wa'an bay'i ma la yamlik fa'in waqwa'a syai'un min dhalika hukima bifasadihi. Kalau terjadi sesuatu di antara itu maka dihukumi rusaknya. Ini yang menyebabkan banyak sekali perdagangan yang tidak berkah walaupun kelihatannya sukses. Wallahu ta'ala alam. Ya, wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah sampai sini, pekan depan kita akan lanjut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.